masih tak sampai membawa derita. Aduh, sakitnya derita yang ku rasa. Putus lagi, kini putus cinta lagi. Gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Kapankah diriku menemui cinta suci? Sudah tiga kali bercinta selalu begini. Putus lagi, kini putus cinta lagi. Gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Kapankah diriku menemui cinta suci? Sudah tiga kali bercinta selalu begini. Putus lagi, kini putus cinta lagi. Gagal lagi, ku bercinta gagal lagi. Putus lagi, kini putus cinta lagi. ku bercinta gagal lagi.